warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fasubhanahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin di mana saja Anda berada, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini kita dapat bertemu lewat udara dalam kajian tafsir Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاسَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Pendengar yang berbahagia, makna dari ayat yang telah dibaca tadi adalah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelilah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang ke kampung halamannya. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Pendengar yang berbahagia, ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang terkait dengan haji dan umroh. Ibadah haji adalah sebuah perjalanan untuk melakukan haji yang dengan pada bulan tertentu dengan syarat dan rukun tertentu pula. Letaknya mulai dari Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan sekitarnya. Pada ayat 196 ini, Allah menggariskan sebelum pembahasan tentang masalah haji dengan menegaskan, sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Ini perlu ditegaskan oleh Allah supaya apa? Jangan niat dari orang yang melaksanakannya itu bermacam-macam, sebagaimana yang intisari dari sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, satu saat kamu akan dapati manusia yang berhaji itu kalau dia kaya hanya untuk berpelesiran, kalau dia pejabat hanya untuk membanggakan dirinya yang telah haji, kalau dia orang miskin hanya untuk berdagang saja, hanya sedikit yang ikhlas. Tidak ada iming-iming duniawi yang dia inginkan. maka ditandaskan di sini lillah, maka hanya untuk Allah. Nah, selanjutnya dibahas tentang bila terjadi sesuatu hal di tengah jalan di mana niat haji telah dipasang, terjadi kesulitan, peperangan, maka bolehlah dibuka ihram dengan syarat menyembelih korban yang telah dibawa, atau dia sakit, atau dia terjadi penyakit, mendapatkan penyakit pada kepalanya. Karena waktu ihram itu tidak boleh memotong rambut. Nah, maka ketika dia ada penyakit seperti ini, harus mencukur rambutnya. Allah memberikan jalan keluar dengan membayar fidyah, atau puasa, atau sedekah, atau berkorban. Di dalam ayat ini juga digariskan Allah ada sebuah bentuk pelaksanaan ibadah haji, yaitu haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu pada musim haji atau pada bulan haji, kemudian baru mengerjakan haji. Nah, bagi yang bertamattu ini, maka mereka wajib memotong dam atau hadiah seekor kambing. Namun bila orang yang berhaji tamattu ini tidak mampu, tidak ada yang mau belanjanya untuk itu, maka dia boleh ganti puasa 3 hari di waktu musim haji dan 7 hari bila dia kembali. Ini jumlahnya 10. Ini syarat ini, ya, kewajiban membayar fidyah ini, yaitu bagi mereka yang mengerjakan haji bukan dari kalangan penduduk Mekah atau Masjidil Haram. Artinya apa? Kalau orang-orang yang berada di Masjidil Haram melaksanakan haji tamattu atau penduduk Mekah, maka mereka tidak perlu membayar dam. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat berat siksaannya, balasannya. Ini mungkin pengantar dari saya. Ustaz kita Safiar bisa menanggapi atau menambahkan. Baik, Ustaz Hanafi, ini sangat sangat hal yang urgen sekali kita lihat, karena haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi orang kemampuan. Tapi saya melihat nih, Ustaz, ketika orang berduyun-duyun ke Saudi melaksanakan haji dan umroh gitu, bisa enggak didasar ini kalau umroh itu haji kecil gitu kan, kalau haji itu haji akbar, di mana perbedaan di antara keduanya? Kita melihat di sini kan, orang bilang kalau umroh haji kecil, kemudian kalau haji itu itulah haji akbarnya. Ya, kalau kita melihat untuk dihubungkan dari segi lughawi, bahasa, memang ada sebab antara haji dan umrah itu ada kesamaan pelaksanaan. Iya, iya. Yaitu pada saat dia berniat sama, mengambil miqatnya sama, larangan ihramnya juga sama. Sama ya. Ya, ihram umrah dengan ihram haji larangannya sama. Betul. Nah, tawaf, sa'i juga, mencukur rambut juga sama. Perbedaannya, ya, haji ada wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, bermalam di Mina, dan melontar 3 jumroh. Itu saja tambahan dari pelaksanaan haji dari umroh. Jadi kalau ada yang mengatakan umroh itu adalah haji kecil, ya itu tentunya dari segi penamaan. Oh, gitu. Tapi kalau dari segi niat, saya mau niat haji kecil ini, enggak sah ya. Niat tetap umroh, karena bahasa umroh itu adalah bahasa Al-Quran. Iya, iya. Karena berbeda dia dengan haji. Kalau haji kecil ya sama dengan haji besar, sama haji saja. Besar, sama aja ya. Karena ada hajinya. Iya, iya. Jadi kalau dari segi lughawi tidak ada masalah. Iya, iya. Tapi jangan dibawa dia dari segi pemaknaan istilah fikih. nanti bisa, bisa rancu, kabur, rancu gitu ya. Atau kabur pemahamannya. Baik sekali kalau kalau kita pandang di sini bahwasannya ayat 196 ini mempunyai intisari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bagi yang mampu haji kan gitu ya. Iya. Tapi akan tetapi di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan perhatian kepada pelaksanaan haji itu, haji itu ada beberapa hal yang harus di, dilihat di sini. Yang pertama itu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Saya teringat sekali waktu ada orang berangkat sampai di Bandara King Abdul Aziz itu ya. Kakinya enggak bisa ini, Ustaz. Enggak bisa mencecahkan di tanah suci ya, tanah Saudi Arabia gitu. Saya berpikir ketika itu apakah orang ini memang dipaksa hajinya atau gimana gitu kan. Iya. Terus ada juga yang bilang, eh ini uang hajinya gak uang dari dia ini. Berarti uang hajinya itu dibiayai orang. Ini kayak mana pendapat Ustadz sebenarnya? Jadi susah kakinya itu mencecahkan ke pelataran Masjidil Haram. Gitu. Jangankan pelataran, ini turun ke tanah suci itu susah gitu. Oh. Apakah hartanya memang harta yang gak ini? Gitu. Kalau saya melihat memang ada memang hubungan keikhlasan. Hubungan jiwa yang bersih, harta yang halal dengan kesuksesan dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Karena semuanya ini adalah sebuah perbuatan yang ditujukan untuk mencapai ridha Allah. Jadi tidak hanya lewat hati saja yang ikhlas. Berarti tetapi, di situ udah ada panggilan labbaik Allahumma labbaik, panggilan Allah itu. Betul ya. Jadi kita menjawab labbaik Allahumma labbaik, saya kabulkan, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, kata Allah, lihat orangnya. Kalau orangnya yang seperti kategori sehat dalam artian ikhlas, harta halal, labbaika wa sa'daika, ya, selamat datang hambaku dan bahagialah kamu di dalam proses pelaksanaan ibadah haji ini, mendapatkan hikmah dan pemahaman Islam yang lebih besar, yang lebih banyak. Tapi bila dia labbaika, Allah menjawab labbaika Allah, Allah menjawab apa? La labbaika wala sa'daika zaduka halal zaduka haram wa ghuziya bil haram. Masyaallah. Nabi Allah menjawab ketika labbaika Allah yang dari hambanya ini, tidak ada labbaik untukmu. Tidak ada panggilan, ada panggilan, tidak ada selamat datang untukmu. Masyaallah. Hatimu tidak bersih. Iya, iya. Perbekalanmu tidak halal. Masyaallah. Bagaimana mau diterima? Iya, iya. Jadi ini memang ada kaitan yang sangat besar kalau kita melihat. Karena ini dikunci oleh Allah ayat ini dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, karena Allah dan sesuatunya, segala sesuatu berjalan sesuai dengan koridor Allah. Masya Allah. Jangan mau-maunya kita aja. Maka saya katakan tadi, kata Nabi, kamu lihat nanti suatu saat manusia haji ini bukan karena Allah lagi. Kalau dia seorang hartawan untuk pelesiran, kalau dia seorang pejabat untuk menaikkan prestisinya, agar disegani oleh orang lain, anak buahnya, relasinya, kalau dia seorang pedagang untuk karena dagangnya. Nah, jadi bukan karena Allah lagi. Nah, makanya kita betulkan niat. Segala sesuatunya diikhlaskan karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan ikhlas ini sangat mutlak diperlukan? Yaitu ketika niat ihram telah dicanangkan. Ditetapkan niat ihram ini. Nah, ini tidak boleh lagi ada hal-hal yang lain. Makanya ada salat sunat ihram itu supaya apa? Mensterilkan teguh hati kita. Iya, mensterilkan dari niat yang tidak baik, dan yang kedua menjadi teguh hatinya. Oh, ini untuk Allah lah ini. Ibarat kata-kata ustaz ini ya, kebanyakan ustaz kalau orang mau berangkat haji itu ibarat kita pakaian ihram itu dua helai gitu. Betul. Jadi camat calon mati katanya. Betul, kan, iya, gitu iya. Ya. Kalau udah jadi, calon mati tentunya hanya ikhlas, hanya kepada ikhlas Allah kepada Subhanahu Allah. Wa taala ya. Iya. Tanpa mengharap kepada yang lain, ridho Allah Subhanahu Allah wa taala yang diharap. Terus ini Ustaz ya, yang kita jadi ini, kalau haji itu dibiayai orang kayak mana itu Ustaz? Apakah itu panggilan atau kayak mana? Sebenarnya kalau haji itu dibiayai oleh seseorang, selama itu berhak dan memang dia wajar untuk menerimanya, tanpa ada yang lain terzalimi. Di samping itu memang orang yang menghajikannya itu ikhlas. Ikhlas ya. Tidak ada masalah. Tapi yang boleh-boleh saja. Tapi kalau dilihat itu ya, orang-orang haji itu harus didasarin katanya uang kita sendiri, ngumpul-ngumpul tidak gitu. Tidak mesti memang. Ini tahu-tahu lah ada permasalahan sedikit dihajikan orang ini kan gitu. Katanya ini hajinya haji mumpung gitu ya. Itu kita lihat persoalan yang lebih mendalam. Mendalam. Tidak ya. Bisa kita hukumkan lewat sebuah fenomena yang ada saja. Kita lihat kasus per kasus. Nah, sehingga dia, apakah itu sudah memang panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau panggilan bisa. Saya kira tidak ada salahnya kalau itu disebut panggilan. Tapi kasusnya ke dalam ya tentunya kita lihat sponsornya siapa, bagaimana cara berangkatnya, adakah hal-hal yang menjadi pengganjal dari keberangkatannya itu, dan bagaimana proses dan letak posisinya dia gitu. Nah, pendengar yang berbahagia, memang menarik pembicaraan atau perbincang tentang haji ini. Untuk ayat-ayat ke depan masih ada masalah-masalah yang bisa kita angkat dalam masalah-masalah haji ini. Kami dari tim Safil Al-Ansar tetap menghimbau bagi seluruh pendengar untuk mengikuti acara ini pada jam 5.30 pagi bersama Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Kami Hanafi Ismet Fahmi dan Ustaz Safiar mengucapkan jazakumullah ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.